Juragan onde-onde Mojokerto cow. Biar sampean gagak penasaran ya. Ada Fuji Musik, juga ada Pandora Shooting. Siapa dia kalau bukan Jihan Audi Du Sabara. Selamat malam. Kita goyang bareng-bareng New Sabara. Mbak Resa Sugiarto, selamat datang. We'll be right back. Yuk wanyar semuanya goyang.